بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد melanjutkan pembahasan kita pembacaan terhadap kitab تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان yaitu pembacaan terhadap sebuah kitab tafsir, penjelasan daripada ayat-ayat Qur'aniyah, dan ini adalah min asyraf al-ulum, termasuk ilmu yang paling mulia. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat Uthman radhiyallahu an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah mereka-mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka dijelaskan oleh para ulama, mempelajari Al-Quran, baik itu dari sisi qiraahnya, cara kita membacanya, begitu juga dari sisi memahami maknanya, dan termasuk juga tafsir-tafsirnya. Ya. Kemudian setelah itu mengajarkannya pun juga demikian. Ya, mengajarkan qiraah Al-Quran. Jadi ini merupakan sebuah bisyarah ya, terhadap antum-antum yang sedang mengajarkan A, Ba, Ta, Tha dan seterusnya. Ini bukanlah sebuah perendahan derajat, namun hal ini adalah termasuk bentuk atau cara Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan antum dengan antum duduk mempelajari Al-Quran. Dan yang besar tidak akan terjadi kecuali dimulai dari yang paling rendah ya. Maka semuanya ada fadilahnya sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita biiznillah sedang dalam proses ya, belajar mengajar Al-Quran. Ala kulli hal ya, ala kulli hal, terlebih lagi kita berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajarinya antara mereka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ghusyatuhumur rahmah, kecuali Allah akan turunkan, berikan kepada mereka rahmah. Kemudian haffathumul malaikah, malaikat pun juga akan menaungi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diberikan ketenangan bagi mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan mereka pun akan disebut-sebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan fadilah yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap mereka-mereka yang mempelajari ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terdepan dan tertinggi daripada itu semua adalah Al-Quran. Ya, maka patut bagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ya, biiznillah ini adalah bentuk pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap antum semua yang belajar di tempat ini di malam hari ini. Yang kemudian diantara rasa syukur kita kepada Allah tentunya atas nikmat ini, ya kita jaga betul di murojaah, ya apa yang sudah kita pelajari, kalau bisa ayatnya dihafalkan di murojaah, diulang lagi sampai kita betul-betul paham. Dan itu semua akan sangat terbantu dengan adanya kitab. Dengan adanya apa? Kitab, ya. Jadi yang belum beli kitab, harapannya bisa segera pesan, bisa baca atau tidak. Demikian dahulu kita, ya. Tidak tahu belum bisa baca kitab, tapi tetap maksa beli. Ya, maksa beli. Dan semua para asatidz dan para ulama hakadha keadaan mereka, bahkan sebagian mereka mengumpulkan real demi real, 1 real, 2 real, 3 real, ya. Atau mungkin dalam mata uang kita rupiah demi rupiah, 1000, 2000. Mereka mengumpulkan dan menyisihkan sedikit hartanya yang dia miliki untuk apa? Untuk membeli kitab, ya. Di zaman sekarang ini yang paling membantu untuk lancar belajar kita adalah dengan kita punya kitab pegangan, ya. Lebih mudah untuk kita memurojaah, ya. Sekarang lebih nyaman, lebih nikmat dibandingkan dulu. Dahulu para ulama mengcopy, ya, menulis dengan tangannya. Bagi yang kembali kepada sirahnya salaf terdahulu, mereka senjata mereka adalah pena dengan kertas, mencatat, ya. Bahkan zaman terus sampai ke sini, sampai di zaman Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, apa yang beliau cari dalam perjalanannya, yaitu mengcopy, ya, mengcopy kitab, ya. Dia dapat ini kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim atau kitab-kitab yang lain, ditulis dengan tangan, ya, ditulis dengan tangan. Dan semangat mereka, ya. Artinya di zaman kita walhamdulillah lebih mudah. Lebih mudah. Jadi jika ada sedikit harta, beli, ya. Kitab ini akan bermanfaat bagi kita. Walaupun kitabnya sudah jelek bertahun-tahun, akan bermanfaat. Terkadang satu faedah yang kita tulis, ya, ini sangat membantu kelak, ya. Ketika antum sudah Allah takdirkan untuk bisa mengajar, menyampaikan di sana, antum akan melihat kembali apa yang sudah antum pelajari. Ya. Disitulah kita akan merasa nikmatnya punya kitab. Ya. Dicatat di situ di halaman sekian, maksudnya adalah ini. Ya, dicatat. Ya, itu kita rasakan, subhanallah. Sangat bermanfaat. Ketika kita sudah usia-usia lebih dewasa lagi, betapa nikmat punya kitab, ya. Jadi kami ingatkan kepada thalabah untuk jangan eman, mendingan tidak jajan, ya. Sekali lagi, ulama dulu mendingan tidak jajan daripada dia tidak bisa beli kitab, ya. Saking semangatnya, sisihkan mungkin jajan kita dalam satu hari 5.000 atau 10.000, 5.000, taruh 5.000, 2.000-nya kita sisihkan sehari. Dalam sebulan banyak, 2 bulan, 3 bulan bisa beli kitab, kita belikan. Jika kita tidak kepingin merepotkan orang tua kita, ya, sisihkan dari situ, dari uang jajan kita untuk sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, biiznillah, ya. Taib, kembali kepada kitab, ya. Kita telah sampai kepada pembahasan surat Al-Baqarah 146 dan 147. Qala al-Imam al-Usuli al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah qala thumma qala ta'ala qala alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu yang dimaksud adalah ahli Alkitab Yahudi dan Nasara, ya. Yahudi dan Nasara. Ya'rifunahu. Mereka betul-betul tahu, ya. Mereka betul-betul tahu. Di sini mufassirun mereka berselisih pendapat. Dhamir ha pada ya'rifunahu kembali kepada siapa? Ya. Kembali kepada siapa? Jika kembali kepada yang lebih dekat, ya, yaitu kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu kiblat, dan sebagian mereka berpendapat demikian. Mereka tahu betul tentang perintah Allah untuk merubah dan memindah kiblat ke Ka'bah. Ini sebagian mereka berpendapat demikian. Dan sebagian yang lain menyatakan yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka yang telah diberikan Alkitab, mereka betul-betul tahu siapa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena ada di dalam kitab suci mereka. Terdapat di dalam At-Taurat, terdapat di dalam kitab Injil. Nah, sebagaimana Heraclius yang tahu bahwasanya akan muncul orang ini, ya. Begitu juga siapa Waraqah bin Naufal yang tahu betul, ya, akan ada, akan muncul seorang nabi dari bangsa Arab. Tahu betul mereka. Bahkan diceritakan ketika Nabi alaihi salatu wasallam dibawa ke rumahnya menyampaikan apa yang terjadi, langsung tahu Waraqah bin Naufal bahwasanya ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ya'rifunahu, tahu tentang nabi kita alaihi salatu wasallam. Saking taunya, ya, saking taunya ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka tahu terhadap anak-anak mereka. Jadi tidak ada orang yang tidak kenal kepada anaknya. Sebanyak apapun anaknya, pasti mereka mengenal. Begitu juga atas dua pendapat ini, ya, imma yang dimaksud Nabi Muhammad atau perpindahan kiblat, dua-duanya mungkin, ya, mungkin saja dua-duanya, karena dua-duanya hak mereka tahu akan hal itu. Maka mereka betul-betul tahu, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka, kenal betul. Begitu juga kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam, kenal betul mereka. Ya. Atas dua pendapat ini mungkin kita terapkan. Ya. Sebagaimana mereka tahu tentang keadaan anak-anak mereka. Qala wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya sebagian dari mereka, sebagian kelompok dari mereka, layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, mereka menutupi kebenaran, ya, dalam keadaan mereka mengetahui, yaitu menutupi kebenaran atas hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi terakhir, dan juga kebenaran atas perpindahan kiblat, ya. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Dan kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Maka pada potongan takunanna di sini menggunakan nun taukid, nun untuk mempertegas, jangan sekali-kali engkau ragu bahwasanya al-haq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah yukhbiru ta'ala anna ahlal kitabi qad taqarrara 'indahum wa 'arafu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna ma jaa'a bihi haqqun wa sidqun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kata beliau memberitakan bahwasanya ahlul kitab, ya, mereka disebut ahlul kitab. Kenapa? Karena diberikan Alkitab kepada mereka, diturunkan Taurat, diturunkan Injil. Nah, maka mereka disebut ahlul kitab. Namun lil asaf sangat disayangkan kebanyakan mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah dalam kitab-kitab tersebut. Maka mereka qad taqarrara 'indahum, ya, telah ditetapkan bagi mereka, wa 'arafu, dan mereka pun telah mengetahui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengetahui haqqul ma'rifah dengan betul-betul pengetahuan karena ada di dalam kitab suci mereka. Hal ini juga dipersaksikan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, ya, mereka, beliau termasuk yang mencari agama, ya, mencari berpindah dari agama satu kepada yang lainnya sampai bertemu dengan Islam. Maka disampaikan oleh beliau tentang hakikat apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Begitu juga Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam seorang Yahudi yang masuk Islam. Qala wa anna ma jaa'a bihi haqqun wa sidqun, dan apa yang datang kepada Rasulullah SAW adalah hak dan benar adanya. Kenapa? Karena itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang datang dari Allah la raiba fi, tidak kita ragu padanya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Begitu juga yang datang disampaikan oleh Nabi SAW lewat lisannya. Karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an yang telah menetapkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. Namun yang disampaikan adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tayaqqanu dzalika kama tayaqqanu abna'ahum. Maka mereka pun yakin akan hal itu benar adanya sebagaimana mereka yakin tentang anak-anak mereka. Fulan, ya, anak saya. Tahu mereka tentang perkara tersebut. Bihaitsu la yashtabihuna 'alaihim bighairihim. Dari sisi mana? Dari sisi mereka tidak rancu, tidak ragu, ya, tidak tersamarkan dengan selain anak-anak mereka. Tidak mungkin anaknya orang lain kemudian keliru, ya. Kecuali memang ibu baru lahir anaknya kemudian tidak sempat lihat anaknya. Kemudian di sana mungkin banyak anak-anak orang, bisa saja keliru. Namun ketika mereka sudah betul tahu ini anaknya, lahir dia melihat anaknya, dia akan yakin itu adalah anaknya sampai besar kelak, ya. Demikian keadaan mereka. Fa ma'rifatuhum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasalat ila haddin la yashkuna fihi wa la yamtarun. Maka pengetahuan mereka terhadap sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Dan ini adalah termasuk bukti bahwasanya beliau adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena telah ada dalam kitab suci mereka tentang hadzan nabi. Ini telah sampai kepada mereka, tidak ragu sama sekali tentang keberadaannya, dan mereka tidak syak, ya. Tidak ragu mereka. Mereka tidak bingung, ya, terhadap Nabi Muhammad SAW. Memang betul ada, tahu. Tahu, yang tahu sebagian mereka beriman, sebagian mereka tetap pada keyakinannya dalam keadaan mereka tahu. Inilah kebanyakan orang-orang Yahudi, seperti ini keadaan mereka. Tahu mereka ini adalah Nabi Hak, namun mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan, tidak mau mengimaninya. Adapun wajib bagi mereka untuk mengimani hadzan nabiyil karim, hadzan nabiyur rahmah, Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad dan Islam, semua telah dihapus. Ya. Kitab-kitab yang diturunkan telah dihapus. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an setelah berbicara tentang ahli Taurat dan Injil, Allah menyatakan apa? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya. Kami turunkan kepadamu Alkitab dengan al-haq. Ya. Diturunkan kepadamu Alkitab dengan al-haq. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, Allah ketika mengambil perjanjian kepada para nabi, ya, kepada seluruh para nabi, lama ataituhum ketika kami berikan kepada mereka alkitab wal hikmah, ya, sebuah alkitab dan hikmah, kemudian Allah menyatakan, ya, menyatakan kepada mereka ketika diambil perjanjian, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri kalian daripada Alkitab, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, musaddiqul lima ma'akum. Ya. Kemudian apa kata Allah? Imanilah, ya, dan yakinilah. Dan tolonglah dia. Tolonglah dia nabi ini yang telah membenarkan apa yang telah kalian bawa. Aqrartum, kata Allah, apakah kalian menetapkan itu, wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kalian mengambil itu, kata mereka apa, aqrarna, kami telah menetapkan, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian dari mereka orang-orang yang menyaksikan, kata Allah. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa telah menetapkan jauh ketika para anbiya tersebut diberikan wahyu, diberikan kitab untuk berpegang, untuk meyakini sesosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka menetapkan itu. Aqrarna, kami menetapkan itu, kata para nabi tersebut. Ya, jadi tidak ada lagi hujjah, ya, kemudian menyatakan kami tidak tahu, tidak sampai dan lain sebagainya. Ya, bahkan diancam sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis, ya, ma yasma'u bi, kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang mendengar tentangku min hadhil ummah, dari umat ini, Yahudiyun wala Nasrani, baik itu Yahudi maupun dia Nasrani, thumma lam yu'minu bi, kemudian tidak beriman kepadaku, illa dakhala an-nar, kecuali dia akan masuk neraka. atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, terancam mereka. Jadi syahidnya mereka tahu betul tentang sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahkan jauh-jauh hari, ya jauh-jauh hari, dan itu ada pada kitab suci mereka. Qala walakin fariqan minhum, namun ya sebagian mereka, sebagian daripada mereka, wahum aktsaruhum, kata Imam Syadi, mereka kebanyakannya, ya alladzina kafaru bihi, yang mereka kufur terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, katamu hadhihi syahadah ma'a tayaqquniha wahum ya'lamun, mereka menutupi persaksian ini sedangkan para nabi-nabi sebelumnya telah menyaksikan. Aqrarna, kami telah menetapkan ini adalah nabi. La tu'minun nabihi wa la tansurannahu, kalian akan beriman terhadap nabi tersebut dan kalian akan menolongnya, bahkan itu ditetapkan oleh para nabi tersebut. Namun mereka katamu hadhihi syahadah, mereka atba, pengikut setelahnya, menutupi persaksian ini setelah dijelaskan oleh nabi-nabi mereka. Ma'ata yakuniha, dengan mereka betul-betul yakin, betul-betul tahu mereka tentang keadaan ini. Dan ini adalah sezalim-zalim perbuatan. Qala wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, kata Allah, dan siapa yang lebih zalim daripada mereka-mereka yang telah menutupi persaksian atas kenabian hadzan nabi, nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang lebih zalim? Ya enggak ada, mereka adalah yang paling zalim ketika mereka menutupi kebenaran tentang sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala wa fi dhimni dhalika tasliyatun lirrasul wal mu'minin. Maka pada keadaan ini, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang keadaan ini, keadaan mereka yang memang sudah tahu sebetulnya, ini adalah merupakan tasliyah, merupakan penghibur bagi Nabi alaihi salatu wassalam dan penghibur bagi orang-orang yang beriman. Dari sisi apa? Mahma betapa mereka kufur sekalipun, betapa mereka betul-betul memusuhi kita, betul-betul melakukan perlawanan kepada ahlul Islam, ya, baik itu peperangan secara langsung ataupun peperangan secara akhlak, ya, yang dirusak oleh orang-orang kafir. Dan ini wakil, ya. Secara zahir mereka seolah-olah orang yang menjunjung tinggi perdamaian dan sebagainya, namun hakikatnya mereka berada di balik segala bentuk kerusakan dan peperangan yang ada di muka bumi ini, orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah ridha dengan berkembangnya Islam. Allah telah menetapkan, walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridha. Ya. Sama sekali tidak akan pernah ridha. Kadzab, ketika ada di antara mereka mengucapkan kita ini sama dan sebagainya. Ini adalah bentuk penyesatan, ya. Hakikatnya mereka tidak pernah ridha sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai engkau wahai Muhammad mengikuti agama mereka. Ya, jadi ini sekaligus apa, peringatan, ya, bagi sebagian kaum muslimin yang berbangga ria dengan hari-hari besar mereka dan ikut andil di sana. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari yang demikian. Karena mereka tidak akan pernah ridho. Ya, tidak akan pernah ridho abadan, selamanya, sampai kita mengikuti agama mereka. Dan telah terjadi, subhanallah, Tidak harus mengikuti berpindah agama. Sekedar kaum muslimin senang dan bangga dengan hari raya orang-orang kafir, itu cukup sebetulnya bagi mereka. Artinya kaum muslimin sudah menetapkan dan sudah menganggap bahwasanya ini adalah hari besar. Agama ini adalah agama yang diakui, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan, ya, tentang kufurnya mereka, ya, orang-orang kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan mereka fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Orang-orang kafir, ya. Ala kulli hal, maka ini adalah merupakan kabar atau pelipur lara, ya, penghibur kepada Nabi SAW dan ahlul iman. Maksudnya hakikatnya mereka adalah orang yang zalim, ya. Jadi jangan engkau bersedih. Wa tahdzir lahum, dan di sini juga termasuk peringatan untuk mereka. Min syarrihim wa syubahihim, dari kejelekan mereka dan syubhat-syubhat mereka. Dimanapun mereka berada, mereka selalu melontarkan syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat kepada ahlul iman dan ahlul Islam. Sehingga mereka tidak tinggal diam, ya, dengan apapun syubhat dilontarkan. Dan sebelumnya banyak di antara kaum muslimin dibuat oleh mereka sedemikian bergantung kepada orang-orang kafir. Dengan diberikan makanan, satu kotak Indomie, kemudian satu kotak susu, kemudian minyak goreng, ini itu dan lain sebagainya. Maka tidak sedikit dari mereka yang menggadaikan agamanya, bahkan menjual dengan harga yang sangat murah dengan satu kotak Indomie, kemudian mereka meninggalkan Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita. Maka banyak-banyak kita meminta kepada Allah agar diberikan yang pertama kecukupan, kemudian kita meminta kepada Allah diberikan az-zabat, ketetapan, walaupun keadaan kita tidak cukup. Maka ketika diberikan az-zabat biiznillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyesatkan kita. Wa fariqan minhum lam yaktumul haqq wa hum ya'lamun, dan sebagian yang lain dari mereka, mereka tidak menutupi al-haq, ya. Wa hum ya'lamun, mereka tahu al-haq tersebut dan tidak menutupinya. Faminhum man amana bihi, dan di antara mereka ada yang beriman. Wa minhum man kafara bihi jahlan, dan ada sebagian yang lain yang kufur kepada Nabi Muhammad karena kejahilannya. Fal 'alim 'alaihi izharul haqq wa tabyinihi wa tazyinihi bi kulli ma yaqdir 'alaihi min ibaratin wa burhanin wa mithalin wa ghairu dhalik. Maka kata beliau, seorang alim, seorang ulama, orang yang diberikan ilmu, seorang dai, ala ra'sihim al-anbiya, yang paling tinggi dari mereka, terdepan adalah para nabi, para nabi dan rasul, ya. Maka kewajiban mereka adalah menampakkan al-haq, menjelaskan al-haq. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ma min nabiyyin qabli illa wa haqqun alaihi an yadulla ala khairin, ala an yadulla ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Maka wajib bagi seorang nabi sebelumku, tidaklah seorang nabi sebelumku, kata Rasulullah SAW, ma min nabiyyin qabli illa haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Wajib baginya untuk menjelaskan kebaikan terhadap umatnya yang ia ketahui untuk umatnya. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan kejelekan yang ia ketahui untuk umatnya. Begitu juga para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewarisnya para nabi. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham, mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, namun mewariskan ilmu. ya, mewariskan ilmu, maka mereka pewarisnya. Jadi tugas para anbiya diemban oleh para ulama, para a'imah. Maka kewajiban mereka idharul haq, menampakkan hak adalah hak dan batil adalah batil. Watabiyini, dan menjelaskannya. Ya, dan menjelaskannya. Dalam sebuah syair dikatakan al-alim, ya, lam ya'malan, seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qibalil ubadil wathani, dia akan diazab, ya, sebagaimana orang-orang yang menyembah berhala. Artinya di antara amalan yang harus diterapkan oleh seorang alim, seorang yang mengetahui, adalah menyampaikan al-haq, menyampaikan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr menjelaskan, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia berada di atas kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan mereka yang saling berwasiat di atas kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling berwasiat di atas kesabaran. Maka syahidnya di sini kewajiban seorang alim adalah menampakkan dan menjelaskan al-haq, dan dengan itu dia mendapatkan keberuntungan. Wa tabyinuhu, dan menjelaskannya. Wa tazyinuhu, dan berusaha untuk menyampaikan sebaik mungkin. Bikulli ma yaqdir alaih, dengan kemampuannya. Itu setiap kemampuan, dengan semaksimal mungkin apa yang ia mampu, maka dia berikan, ya, dia sampaikan, daripada ibarat wa burhan, daripada ibarat-ibarat, ya, cara-cara dia berbicara, mengucapkan, menyampaikan, begitu juga daripada bukti-bukti wa mithal, dan juga contoh-contoh, dan seterusnya, ya, wa ibtal al-batil. Begitu juga di antara kewajiban seorang alim adalah menjelaskan kebatilan itu adalah batil. Wa tamyizu 'anil haq, dan membedakan kebatilan tersebut dengan hak, dengan kebenaran. Ini adalah batil, ini adalah al-haq. Itu tugas seorang ulama, seorang yang punya ilmu. Wa tashyinuhu takbihuhu lin-nufus, dan menjelaskan bahwasanya ini jelek. Ya. Bahwasanya kebatilan ini jelek dan tercela, menyampaikan kepada jiwa-jiwa manusia. Bikulli tariqin mu'addun lidzalik, dengan segala macam cara yang dipersiapkan untuk itu. Ya. Jadi intinya di sini beliau menjelaskan kewajiban seorang ulama adalah menyampaikan al-haq dan menyampaikan ini adalah batil. Itu adalah konsekuensi seorang yang mempunyai ilmu, dengan cara apapun yang dipersiapkan, cara yang terbaik, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan hikmah. Fahaula al-katimun, ya. Dan mereka, ya, siapa mereka? Yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab, katimun. Mereka menutupi. Akasul amr, dan membalikkan perkara seolah-olah hak ada pada diri mereka. Dan itu adalah batil. Fan akasat ahwalahum, dan keadaan mereka pun berbalik. Tadinya mereka berada di atas keimanan, kemudian ketika mereka menutupi al-haq karena sebab kesombongan mereka, karena sebab taklidnya mereka, maka keadaannya pun berbalik, ya. Yeah. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya melaknat, ya, orang-orang yang menutupi al-haq, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi kebenaran, ya, menutupi al-haq daripada petunjuk, ya, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Kitab, ya, maka mereka adalah orang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Maka dicela keadaan mereka yang menutupi al-haq. Lantas bagaimana? Ya, terkadang ketika disampaikan akan membuat madharat yang lebih besar, ya Islam memperhatikan. Ya, Islam memperhatikan hal ini. Maka diantara bagian daripada hikmah adalah kita memperhatikan, ya kapan kita menyampaikan. Maka kita dituntut untuk tahu ketika kita sampaikan akan mendatangkan madharah yang lebih besar, maka kita tunda, bukan menutupi, ditunda di waktu yang lain. Adapun menutupi, maka inilah ya, antum yang tahu ya, apa yang ada di dalam diri antum, apa memang betul-betul ditutupi atau niat kita menunda. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang menunda, oleh karenanya menyatakan kepada Aisyah, "Lau anna qaumaki hudatsa'u ahdin bi kufur la hadamtul Ka'bah wa naitu ala qawaid Ibrahim." Jika aku tidak takut atas kaummu yang baru masuk Islam, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan kembalikan sebagaimana Ka'bah ini ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan, ya, "Lau qultu kullu ma sami'tuhu minar Rasul sallam," jika aku katakan setiap apa yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya hadzal ra's fi 'unuqi," maka kepalaku ini tidak akan tersisa di kepalaku. Maksudnya apa? Menunda sesuatu pada kesempatan yang lain. Wa illa, hukum asalnya menutupi al-haq hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Mereka orang-orang kafir keluar dari batasnya karena sebab mereka yaktumun al-kitab, karena mereka menutupi al-kitab, bahkan merubah dan mengganti kitab tersebut dengan tangan-tangan mereka. Ya. Kemudian menyatakan hadza min indillah, ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka katimun, ya, menutupi kebenaran tersebut. Qala al-haqqu min rabbika, al-haq datangnya dari Rabbmu. Ay hadzal haq alladhi huwa ahaq an yusamma haqqan min kulli syai'in lima ishtamala alaihi min al-matalib al-aliyah wal awamir al-hasanah. Maksudnya al-haq yang datangnya dari Rabbmu, yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah hak yang memang berhak untuk disebut al-haq, ya, dari segala sesuatu yang terdapat padanya matalib al-aliyah, yaitu sebuah tuntutan yang tinggi, yang mulia, ya, daripada perintah-perintah Allah, wal awamir al-hasanah, dan perintah-perintah yang baik, wa tazkiyatun nufus, dan terdapat pada al-haq tersebut penyucian hati, wa hathiha ala tahsili masalihiha, dan memotivasi, ya, untuk kita mendapatkan maslahat-maslahatnya, ya, maslahat daripada jiwa-jiwa manusia, wa dafa' mafasidiha, dan melindungi seseorang dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan dari nufus itu sendiri, li sudurihi, karena al-haq itu datangnya min rabbik, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi min jumlati tarbiyatihi laka, dan termasuk bentuk daripada tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, karena al-haq itu datangnya dari Allah, an anzala alaika hadzal Qur'an, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Ini adalah bentuk tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba, maka diberikanlah Al-Qur'an. Kemudian diberikan anjuran-anjuran untuk kita mengambil petunjuk darinya, berpegang dengannya sebagai pedoman hidup kita. Alladhi fihi tarbiyatul uqul wan nufus, yang terdapat padanya sebuah tarbiyah terhadap akal dan termasuk tarbiyah terhadap hati-hati manusia. Ya. Dan ketika kita mau merenung, ya, di dalam Al-Quran terdapat sekian kalimat, ya, terdapat sekian kalimat yang diakhiri dengan ta'akilun atau ya'akilun, ya, diulang-ulang terus, ya, kurang lebih pada kalimat ta'akilun, kalian mau berpikir, ini ada kurang lebih sekitar 24 kali diulang. Begitu juga ya'akilun, diulang 22 kali di dalam Al-Quran, ya. Baik, fadhal adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan sedikit. Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan sedikit tentang apa yang beliau sampaikan, Al-Imam Syadi rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya di antara bentuk daripada tarbiyah Allah kepadamu, yaitu Allah menurunkan kepadamu Al-Quran, ya, menurunkan Al-Quran yang fihi tarbiyah lil'uqul, ya, terdapat padanya sebuah pendidikan, ya, sebuah pencerahan terhadap akal, begitu juga terhadap hati manusia dan jiwa-jiwa. Tarbiyah al-uqul wa nufus, mendidik akal kita dan hati-hati kita dan jiwa kita. Wa jami' al-masalih, dan seluruh maslahat yang ada. Tentunya ketika kita mau merenung bahwasanya ketika Allah di dalam sekian ayat menyebutkan la'allakum ta'akilun atau ya'akilun, ya, diulang sekian kali, maka itu semua menggambarkan kepada kita Islam tidak membuang sama sekali yang namanya akal. Justru bahkan Islam itu dibangun di atas dalil al-adillah yang datangnya dari kitab was sunnah. Kemudian untuk mencerna itu Allah berikan akal kepada manusia untuk kita mencerna ayat-ayat dan juga hadis-hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di antaranya Nabi kita alaihi salam juga mendidik kita untuk kita selalu berpikir dengan akal kita. Ya. Sebuah riwayat yang datangnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Satu ketika ada seseorang yang minta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Ya. Maka kaum pun marah ketika mendengar permintaan orang tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak menghadapinya dengan emosi, dengan marah dan lain sebagainya. Maka Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau ridho, ya, hal ini terjadi pada ibumu, ya, kemudian pada saudaramu, pada saudarimu, ya, dan begitu juga manusia. Maka orang tersebut pun menyatakan tidak, ya. Artinya apa? Barakallahu fikum, Islam betul-betul memuliakan yang namanya akal ketika akal itu digunakan pada tempatnya, bukan dianggap sebagai hakim, namun kita mencerna, ya, mencerna Islam, mencerna al-adillah dengan apa? Dengan akal-akal tersebut. Oleh karenanya dalam sebuah syair dikatakan laulal uqul, ya, jika bukan karena akal, laulal uqul lakana adna dhighamin, niscaya seseorang itu lebih rendah daripada dhigham. Dhigham ini adalah asad, yaitu singa ketika dia menerkam atau memakan mangsanya, dia tidak punya akal, sudah lapar, dia langsung apa saja di hadapannya dimakan, ya. Maka lebih rendah daripada dhigham, ya. Adna ila syarafin, maka dia lebih rendah dari kemuliaan yang ada minal insan, daripada manusia, ya. Hakadha, artinya kemuliaan seseorang ketika dia menggunakan akal sehatnya untuk mencerna apa? Untuk mencerna dalil-dalil yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya telah lalu kami sampaikan bahwasanya definisi daripada ma'ruf itu adalah setiap yang dianggap baik akalan wa syara'an. Secara akal dianggap baik, secara syara' juga dianggap baik. Begitu juga mungkar yang dianggap jelek akalan wa syara'an. Secara akal itu jelek dan secara syarak pun juga jelek. Qala fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ai fala yahsul laka, itu khitab kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan sampai engkau ragu terhadap al-haq ini yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ai fala yahsul laka adna syak wa riba, maka jangan sampai ada pada dirimu sekecil apapun daripada keraguan. Bal tafakkar fi, bahkan namun gunakan akalmu untuk berpikir, ya. Berpikirlah padanya, wa ta'ammal, yaitu berpikir tentang al-haq ini, ya. Ikutilah al-haq dan renungkanlah hatta tasilu bidzalika ila al-yaqin, sehingga sampai dengan berpikirmu terhadap perkara-perkara tersebut kepada keyakinan, sehingga anda betul-betul yakin bahwasanya ini adalah al-haq. Pikirkan, ya, sebagaimana Rasul mengajarkan kepada orang yang minta izin untuk berzina tadi. Pikirkan anda, ya, apakah anda ridho istrimu dizinai sama orang, Tidak. Begitu juga Anda ketika berzina dengan anak orang, Rasulullah mengajaknya untuk berpikir. Ya. Maka dari situ dia akan semakin yakin, oh iya. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menjelaskan tentang dzubab yang ada penawar pada sayapnya. Subhanallah, ini mengajarkan kita untuk berpikir bahwasanya Islam ini ketika Anda berbicara tentang rasio luar biasa. Allah lebih tahu daripada kita. Maka di sana dijadikan apa? Dijadikan penawar, dan itu diteliti dan hak adanya. Begitu juga kebaikan yang ada pada asal madu yang diciptakan oleh Allah, yang disebutkan terdapat syifa padanya. Ya. Maka kita diajari untuk berpikir secara rasio, secara akal kita berpikir. Namun sekali lagi, bukan akal di atas segala-galanya. Ya. Akal tunduk kepada dalil, sehingga kita buat akal tersebut untuk kita meyakini al-haq ini yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lianna tafakkur fihi la muhalata dafi'un lisyak musilun lil yakin. Karena semakin kita berpikir ya terhadap kebenaran tersebut, tidak diragukan lagi itu adalah pelindung yang akan melindungi kita dari sebuah keraguan dan akan menyampaikan kita kepada keimanan dan keyakinan. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan tafsir daripada Al-Baqarah 146-147. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa nukmil al-baqiyah fi darsil lahiq. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.